sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Di hati ini hanya karena ego diri. Kasih akhirnya aku tak sanggup mendampingi. It's a lesson.